Alangkah indahnya semesta dunia, dihiasi cinta kasih sayang makhluknya. Mari kita bersyukur pada Allah yang Esa atas kenikmatan yang diberikannya. Kehidupan ini hanya sementara, jangan disia-siakan waktu yang kita punya. Mari berpegang erat pada Quran dan Sunnah agar kita semua selamat dunia akhirat. Rindukanlah kasih sayang Allah yang mulia, menggapai cinta suci kasih dan abadi, cinta yang kan tiada pernah mati selamanya. Sementara jangan disia-siakan waktu yang kita punya. Mari berpegang erat pada Quran dan Sunnah agar kita semua selamat dunia akhirat. Rindukanlah kasih sayang Allah yang mulia, menggapai cinta suci kasih nan abadi, cinta yang kan tiada pernah mati selamanya. Pada Rasulnya mencapai sosok mukmin yang sejati. Dar kita semua enggan keliru menuju jalan kebenaran ada padanya. Sementara jangan disia-siakan waktu yang kita punya. Mari berpegang erat pada Quran dan Sunnah agar kita semua selamat dunia akhirat. Rindukanlah kasih sayang Allah yang mulia, menggapai cinta suci kasih dan abadi, cinta